Kita mulai sama-sama hari ini, kita bersama-sama mengucapkan penghormatan kepada diri kita dengan mengucapkan nama Tuhan. Today, I would like to explain about this chapter. Hari ini saya akan menjelaskan diagram ini. If you want to realize this or not, how you should practice. Apabila kalian ingin mencapai nirvana, bagaimana cara berlatihnya? Number one, purification of practice. Sila Visuddhi. Yang pertama adalah Sila Visuddhi atau pemurnian sila. For Bhikkhus, there are four types of sila. Bagi seorang Bhikkhu, ada empat jenis sila. Padimokkha Restraint. Padimokkha Samvara Sila. Yang pertama, 227 rules of bhikkhu. Yang pertama adalah Patimokkha Samvara Sila atau pengendalian diri dengan Patimokkha. Bagi seorang bhikkhu, jumlahnya ada 227 peraturan. This is number one sila. Number two sila is restraint of sense of psychology. Indriya Samvara Sila. Yang kedua adalah Indriya Samvara Sila atau sila pengendalian indriya. Actually, if you want to practice Indriya Samvara Sila, restraint of sense psychology, you must practice one type of meditation subject. You must, if you are practicing Samatha, you should always put your mind into your Samatha meditation object. If you are practicing Vipassana, you should always put your mind on your Vipassana meditation object. So that only you can control your mind through six doors, not to arise any defilement. Dalam hal pelatihan diri melalui indriya samvara sila, kalian misalnya kalau mempraktikkan meditasi, pada saat melakukan meditasi samatha, kalian seyogianya memberi perhatian, senantiasa memberi perhatian pada objek meditasi kalian. Pada saat kalian melakukan meditasi di vipassana, maka kalian seyogianya senantiasa memberi perhatian pada objek meditasi vipassana kalian. Hanya melalui pemberian perhatian yang secara terus-menerus demikian, barulah tidak akan muncul kotoran batin atau kilesa. Number three is purification of livelihood. Ajiva Parisuddhi Sila. If you want to purify your bhaju, you must train this sila also, to observe this sila also. How you should observe? Nomor tiga adalah Ajiva Parisuddhi Sila, yaitu sila pemurnian penghidupan, cara penghidupan. Apabila kalian ingin melakukan sila wisudi atau melakukan pemurnian sila kalian, kalian juga harus mempraktekkan ajiwa parisudi sila ini. Bagaimana caranya? There are three types of other raw action. Killing, stealing, and sexual misconduct. By doing this raw action, it will gain any requisite ritual knowledge. Ada tiga jenis perbuatan yang tidak baik, yaitu membunuh, kemudian yang kedua adalah mencuri, kemudian yang ketiga adalah perbuatan asusila. Apabila kalian mendapatkan bekal penghidupan melalui pelanggaran dari atau melakukan pembunuhan, pencurian, dan melakukan praktek asusila, maka itu yang dikatakan cara penghidupan yang salah. There are also four types of raw verbal action. Telling lies, backbiting, using harsh language, and fraudulent stuff. By doing this raw verbal action, it engages any requisite. This requisite also is to not to. Yang tadi adalah melalui perbuatan jasmani. Sekarang, selain itu, ada juga cara penghidupan yang dilakukan melalui perbuatan melalui lisan atau verbal action, dan itu adalah berbohong, kemudian berbicara kasar, kemudian melakukan adu domba atau fitnah. Yang keempat adalah melalui omong kosong atau berbicara ngalor ngidul, membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. For me, there are also some cover-ups. For the procedures that not to do. I recommend those cover-ups, those offenses, if you change any requisite. That requisite also you do not do. These cover-ups are such as curing, dressing, giving medicine to the lady devotees, giving flowers, etc. to the lady devotees, etc. Bagi seorang biku juga ada sejumlah sikapada atau peraturan latihan yang seyogianya ditaati. Apabila melanggar sikapada tersebut, maka itu pun melanggar sikapada tersebut dan mendapatkan bekal penghidupan, maka itu dikatakan juga merupakan mata pencaharian yang salah. Contohnya adalah misalnya mengobati orang lain, kemudian memberikan obat kepada umat awam, kemudian memberi bunga dan hal-hal lainnya, memberi bunga kepada umat awam. For lady devotees, there are also practices of trading, or that proceeding that not to do this practices of trading. They are selling, meaning they are selling weapons, selling appointments, selling endorsements, different types of endorsements, and giving animals to sell. So, if a body or a lady body, if he does this kind of trading, then if he gains requisite. These requisites also he should not do. Bagi seorang umat awam, Sang Buddha juga melarang, ada lima hal yang dilarang oleh Sang Buddha kepada umat awam untuk diperdagangkan. Kelima hal tersebut, yang pertama adalah memperdagangkan manusia, kemudian memperdagangkan senjata, kemudian racun, kemudian manusia, kemudian daging, dan even minuman keras, ya, minuman keras. Binatang, memperdagangkan binatang, manusia, binatang, senjata tajam, kemudian minuman keras dan drakin, lima hal ini. And number four, Srila is reflected on the use of regressive teacher Sanesita Srila. Yang keempat adalah pakaya Sanesita Srila atau Srila di mana dilakukan dengan cara merenungkan apa yang akan kita gunakan. There are four types of formula how to reflect. When you are using four types of requisites, you should learn by heart this formula. Ada empat rumusan untuk melakukan perenungan cara demikian sebelum menggunakan suatu bekal hidup. This four types of sila are especially referring for preaching. But for lady bodies, if they can do, if they can observe temperature, body of Shiravada, fearless, high pressure, high pressure, high pressure, or temperature, body of lady bodies. Bagi seorang biku, terutama ini merupakan suatu keniscayaan, jadi harus menaati perenungan yang keempat ini. Kemudian bagi seorang umat awam, terutama bagi mereka yang menjalankan akad sila, sembilan sila dan kasat sila atau sepuluh sila, maka ini pun perlu dilakukan. There is one sutta called Chandi Sutta. In that sutta, one bhikkhu asked to the Buddha to teach him in meditation subject. At the time, Buddha investigated his situation. On investigating his situation, he had no purification of body. Because of this reason, Buddha first instructed him to observe for purification of body. Dalam salah satu sutta diceritakan ada seorang bhikkhu memohon Sang Buddha untuk mengajarkannya meditasi. Nah, melalui teropongan batin beliau, beliau melihat bahwa bhikkhu tersebut perlu memurnikan silanya. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkannya kepadanya pemurnian sila dulu. Buddha responding about sila. Buddha then explains how to practice concentration samadhi. After deciding how to practice concentration, then Buddha explains to practice four satipatthanas, four foundations of mindfulness. So in this way, Buddha systematically teaches him the sila, samadhi, and prana. Setelah Sang Buddha mengajarkannya, setelah dia memiliki landasan sila yang baik, kemudian Sang Buddha mengajarkannya lebih lanjut lagi konsentrasi atau samadhi, kemudian Sang Buddha mengajarkannya satipatthana. Jadi Sang Buddha mengajarkannya secara sistematis, yaitu melalui sila dulu, kemudian samadhi, kemudian panya. They went responding in Dhamma Talk. When Buddha always observed his listeners, While observing his listeners, he saw greater purification of bhakti. But they had no enough concentration. As a then Buddha urged them to practice samatha. Samadhi bhikkhave bhaveta samadhi do bhikkhu bhikkhu yatha bhutam bhajanati. Bhikkhus develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are, etc. Jadi sebelum mengajarkan sesuatu, sebelum memberikan dhamma desana atau mengajarkan dhamma kepada seseorang, Sang Buddha selalu melakukan pengamatan. Jadi kalau misalnya seseorang kiranya sudah bagus, lantas konsentrasinya yang kurang, maka Sang Buddha akan mengajarkannya kepadanya meditasi samatha. Dan di dalam salah satu sutta, Sang Buddha mengatakan, bagi seorang bhikkhu, apabila dia memiliki samadhi yang baik atau konsentrasi yang baik, maka dia akan bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, atau bisa melihat dhamma sebagaimana adanya. Then, while responding to dhamma talk, he always observed his listener. While observing his listener, he saw that they have purification of bhajyu as well as they have enough concentration. At that time, Buddha, he said, directly, four noble truths, all clear understanding of four noble truths, that is the training of wisdom. The training of wisdom is. Kemudian Sang Buddha dalam mengajarkan dhamma kepada siswa-siswanya, apabila dia melihat bahwa siswa beliau sudah cukup murni dalam hal sila, demikian pula cukup murni dalam hal cukup maju dalam hal samadhi, maka dia akan mengajarkan kepada mereka pemahaman yang jernih terhadap empat kebenaran Arya atau empat Arya Sacca. Inilah yang disebut sebagai panyasika atau latihan panya. For example, when the Buddha is founding Dhamma Chakka Bodhana Sutta, Dhamma Hui and Motion Sutta, he observed his listeners, especially Thakru Bhikkhu, at that time when the river Kundinya. He saw that they have purification of Vajra as well as they have enough concentration. Because of this reason, he directly teaches all over truth. Misalnya dalam hal saat pertama kali membabarkan dhamma, kita tahu melalui dhamma cakka pawasana kita, Sang Buddha saat itu melihat bahwa kelima petapa tersebut, yang salah satunya bernama Komdanya, mereka berlima dalam hal sila maupun samadhi atau konsentrasi mereka sudah cukup bagus. Oleh karena itu, beliau langsung mengajarkan empat kebenaran mulia, empat kebenaran Arya kepada mereka. We cannot understand the situation of the listener. So, because of this reason, we must teach them systematically. Systematically means, number one, they should try the number one sila utsuti, the purification of bhajyu. Then, secondly, we teach them for purification of mind, Sita Vishoti. What is Sita Vishoti? This is Samatha meditation. Especially, it has been made. It has got Samabhati together with excess concentration. Sita Vishoti Nama Sa Upa Chara Atta Samabhati Yo This is the definition given in the Vaishabhi Mata 8, the Vaishabhi Shastra. Jadi, sebelum mengajarkan sesuatu kepada pendengarnya, beliau senantiasa melihat bagaimana kondisi dari pendengarnya. Jadi dalam hal ini pertama-tama diajarkan, dalam hal ini beliau mengajarkan secara sistematis. Pertama-tama diajarkan sila wisudi, pemurnian sila. Kemudian selanjutnya nomor dua, yang kedua adalah cita wisudi atau pemurnian batin. Dalam hal ini pemurnian batin dalam hal ini adalah pencapaian delapan sama pati bersama tingkatan menjelang konsentrasi atau upacara samadhi. Kemudian di dalam wisudi maga juga disebutkan yang dimaksudkan dengan cita wisudi juga mencakup pencapaian tingkatan menjelang konsentrasi. Ini diceritakan di dalam diski wisudi. When teaching samatha for the attainment of eight attainments, eight sadhana, usually we teach a four element meditation or mindfulness of breathing, anapanasati meditation. Dalam hal pencapaian pemurnian batin ini, yaitu melalui pencapaian delapan jenis jhana, dalam hal pencapaian jhana, pertama-tama bisa diajarkan dengan meditasi empat unsur, sehingga mencapai tingkatan menjelang konsentrasi, atau bisa juga melalui meditasi anapanasati. Why do we teach to teach them four elements meditation or mindfulness of breathing anapanasati? There are 14 samatha meditation subjects which is true. Even of Buddha, Buddha can reach Allah's mind as well as their latent tendencies as well as the disposition of their faculty. But we have no such ability. We cannot reach Allah's mind. We cannot reach Allah's latent tendencies. We cannot reach their disposition of faculty. In the same way, we cannot also understand their paramis. Because of this reason, according to the meditator's desire, we teach samatha meditation. However, mengapa kita pertama-tama mengajarkan empat meditasi, empat unsur atau anapanasati dulu? Sang Buddha, padahal kita tahu bahwa ada 40 objek meditasi. Dan Sang Buddha memiliki kemampuan untuk melihat langsung, mampu membaca batin atau membaca pikiran masing-masing orang, mampu melihat bagaimana kecondongan laten seseorang, kemudian mampu juga melihat sifat dari seseorang, kemudian kemampuan seseorang, kemudian mampu juga untuk melihat parami seseorang. Sedangkan kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat karakter masing-masing orang, tidak mampu membaca pikiran masing-masing orang. However, usually we teach four elements meditation or mindfulness of breathing and anapana meditation. What is breathing? When we recite many meditators, This is a practice for animals meditating systematically. They are also successful. Successful means they can attain up to excess concentration state. Oleh karena itu, kita mengajarkan kepada para yogi meditasi empat unsur atau meditasi anapana tapi. Menurut penelitian kami, bagi mereka yang berlatih meditasi empat unsur, mereka mampu mencapai upacara samadhi dengan baik. Mereka mampu mencapai tingkatan menjelang samadhi. Then if they practice mindfulness of breathing and anapanasati meditation, usually they are also successful. Successful means they can attain pajjana, sabijjana, vajjana and spottjana by practicing anapanasati mindfulness of breathing meditation. Demikian pula, menurut penelitian kami, para yogi yang diajarkan dengan anapanasati, mereka bisa berhasil dalam hal apa? Mereka berhasil mencapai tingkatan jhana pertama, mencapai tingkatan jhana kedua, ketiga, dan keempat. Jadi meditasi anapanasati adalah meditasi penyadaran terhadap keluar masuknya nafas. For this reason, mengapa demikian? Usually when they practice or when they do some different origination, at the time they understand. They have been practiced, usually many meditators in past life have practiced co-animus meditation or anapanasati meditation. Because of this reason, one practicing for animal meditation or one practicing mindfulness of breathing, usually they are successful. Mengapa mereka bisa berhasil? Karena dalam kelahiran lampau mereka umumnya sudah pernah berlatih meditasi empat unsur maupun meditasi anapana tapi ini. Oleh karena itu, mereka bisa berhasil dalam kedua meditasi tersebut. However, there are also some meditators, if they practice sadhitu part of body meditation, hrudaya sakara meditation or karagadasati meditation, so are also successful. Successful means they can see that it is but clearly, both internally and externally. Demikian pula, ada sejumlah yogi ketika mereka diajarkan untuk melakukan pengamatan 32 bagian tubuh dan misalnya kaya data sapi, mereka juga bisa berhasil. Mereka mampu melihat 32 bagian tubuh baik untuk dirinya sendiri maupun bisa melihat 32 bagian tubuhnya sendiri maupun bisa melihat yang milik orang lain atau dikatakan bisa melihat secara internal maupun melihat secara eksternal. Ya, also some meditator, if they practice for animus meditation, they cannot concentrate well. In the same way, when they practice anapanasati meditation, they cannot also concentrate well. And that day, they ask me to teach them asana. According to their own desire, usually we teach asana meditation. As far as I can recall, there is only one meditator who is successful by practicing asana practice. But many meditators are not successful for this reason. They cannot concentrate on their own meditation of that such as asana. For example, Ada sejumlah yogi, meditator, mereka ketika diajarkan meditasi empat unsur maupun meditasi anapanasati, mereka tidak berhasil. Lantas atas permintaan mereka sendiri, mereka minta diajarkan meditasi kasina. Lantas saya mengajar meditasi kasina kepada mereka. Dan menurut pengamatan kami, ternyata dari sekian banyak orang yang melakukan hal demikian, hanya ada satu yang berhasil. They want to practice, for example, white kasina. They must do white kasina, such as walk, diameter, 1 feet. They must put this target maybe 4 feet far away from their eye center. And they must focus at kasina. While concentrating on the kasina circle, occasionally they must close their eyes. Again open, again close. If they do in this way, when concentration develops further, then they can see while closing their eyes, same kasina circle. However, this kasina circle is not stable for them. Very soon, this kasina circle or the image of that kasina circle is here. Then again, they must open eyes and see the kasina circle there. Then they close their eyes. They can see this image of kasina circle, white kasina circle. However, they cannot go and say, well, very soon this kasina sadha is clear. In this way, if they practice for about 1 week, 2 weeks, etc., some meditators are successful, but only I saw one meditator. But many meditators are not successful. Successful means they can attain Abdul Jana state, especially in attainment. Jadi, misalnya sebagai contoh, ada yogi, mereka diajarkan meditasi kasina dengan membuat kasina putih, dengan membuat sebuah lingkaran dengan diameter sekitar satu kaki, 1 foot. Kemudian lingkaran putih tersebut diletakkan sekitar berjarak 4 kaki dari matanya. Kemudian dia mencoba untuk melihat kasina putih tersebut, kemudian mengingat-ingatnya, setelah itu dia tutup mata, kemudian mengingat kembali bayangan kasina putih tersebut. Tetapi pada saat bayangan tersebut hilang lagi, dia buka mata lagi, kemudian diam lagi, kemudian tutup mata lagi, buka mata lagi, tutup mata lagi, demikian seterusnya. Tetapi pada saat dia mulai tutup mata, wujud dari kasina putih tersebut hilang lagi. Demikian dia mempraktekkan ini selama 1 minggu, 2 minggu, itu tidak berhasil. Jadi mereka sulit untuk melakukan konsentrasi pada kasina putih tersebut. Sejauh ini hanya ada satu yogi, satu meditator yang berhasil. Dan dikatakan berhasil ini, dia berhasil mencapai jhana. If they break this 4 minutes meditation, system that is ready. One day when they are concentration, develop, at that time they can see their body become transparent body like ice block. Again, at that time they must get some 4 minutes of that transparent body. Then they must concentrate on that 4 elements of that. While focusing on that 4 elements of that, when concentration becomes deeper and deeper, strong and powerful light will appear. With the assistance of this light is called the light of wisdom. With the assistance of the light of wisdom, if they present 32 parts of body, He can clearly discern that is your body, both internally and externally. Sebagai contoh, misalnya kalau seseorang diajarkan meditasi empat unsur, maka lama-lama mereka akan mampu melihat, mereka mampu mencapai tahap di mana mereka melihat, mampu melihat badan mereka itu sebagai sesuatu yang transparan. Nah, setelah mereka mampu melihat badan mereka itu dalam wujud transparan, maka mereka lanjutkan lagi untuk melihat empat unsur dalam tubuh yang transparan tersebut. Kalau mereka berlatih lebih lanjut, nanti akan muncul cahaya. Akan muncul cahaya dan mereka melihat cahaya dan cahaya tersebut disebut sebagai cahaya kebijaksanaan. Setelah munculnya cahaya kebijaksanaan, lantas dia akan lanjut lagi dengan melihat 32 bagian tubuhnya. Baik untuk dirinya sendiri maupun melihat 32 bagian tubuh orang lain. Jadi bisa melihat 32 bagian tubuh secara internal maupun eksternal. Jadi itu berbeda. Mindfulness of breathing, anapana, sati, meditation. One day, when their concentration is deep enough, they may again, pajjana, sadhijana, satjana, and pochjana. When they again up to pochjana, sit. When that pochjana also becomes stable and deep, that pochjana also produces the true powerful lack. That lack is also called the light of wisdom. With the exception of the light of wisdom, if they discern attitude parts of body, they can clearly discern attitude parts of body, both internally and externally. Demikian pula dengan meditasi anapanasati. Apabila dia berlatih dengan tekun, maka nantinya dia akan mencapai jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, dan jhana keempat. Apabila pencapaian jhana keempatnya sudah stabil dan dalam, maka nantinya akan muncul suatu cahaya yang sangat terang dan menembus. Dan cahaya yang sangat kuat ini disebut sebagai cahaya kebijaksanaan. Dengan cahaya kebijaksanaan ini, maka dia akan mampu melihat ke-32 bagian tubuhnya sendiri maupun melihat 32 bagian tubuh orang lain. Jadi baik secara internal maupun secara eksternal. Again, some meditators because of previous parami. If they directly discern the body, that is, we call kaya-gadhasati meditation. They can also discern the body both internally and externally. Kemudian ada sejumlah yogi lagi, karena parami lampau mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat 32 bagian tubuh langsung. Dan jadi mereka bisa langsung melihat 32 bagian tubuh diri mereka sendiri maupun tubuh orang lain. If they gain discern 32 parts of body, both internally and externally, they can practice three kinds of meditation. What are three kinds of meditation? Number one, they can practice four element meditation, taking each part as meditation object. Kalau mereka sudah mampu melihat 32 bagian tubuh, maka mereka bisa melanjutkan dengan tiga jenis meditasi lainnya. Yang pertama adalah meditasi empat unsur. Jadi mereka melihat empat unsur dari masing-masing bagian. Empat unsur. Again, they can also practice Vipassana meditation, Padikula Manasikara. Again, each part or many parts or all of Padikula as meditation object. Kemudian yang kedua, meditasi yang kedua adalah mereka melakukan melihat kejijikan dari bagian tubuh mereka. Bisa kejijikan terhadap satu bagian tubuh saja, atau beberapa bagian tubuh, atau ke-32 bagian tubuh. If they practice reverse meditation, particular manasikara, taking one part of body or many parts of body or all parts of body, taking as meditation object, they gain a day of the Vipassana state. If these 32 parts of body are internal parts. Apabila mereka melakukan meditasi perenungan atau perenungan kejijikan, melakukan perenungan kejijikan terhadap bagian tubuh mereka atau partikula manasikara ini, terhadap apakah satu bagian tubuh mereka atau beberapa bagian tubuh mereka atau seluruh bagian tubuh mereka, maka mereka akan mampu untuk mencapai jhana pertama. Mereka mampu melihat secara internal, melihat bagian tubuh mereka sendiri. Again, taking external part of body, if they practice as meditation object, if they practice reverse meditation, particular manasikara, they cannot attain any kara. What is meditation? Jadi kalau misalnya mengambil objek bagian tubuh mereka sendiri, mereka mampu mencapai jhana pertama. Tetapi kalau mereka mengambil bagian tubuh orang lain, maka mereka tidak bisa mencapai jhana. Apa alasannya? Mengapa demikian? Kalian paham? Kalian tahu? Many people are fighting chicken pox. Really chicken pox. Whether they have reversed mind or not. So reverse nature is not so strong in external part of body. Because of this reason, they cannot attain up to jhana state. Jadi cukup banyak orang suka makan daging ayam, dan itulah sebabnya. Jadi terhadap daging, terhadap bagian tubuh makhluk yang lain, mereka rasa jijik mereka tidak begitu besar. Sedangkan terhadap tubuh diri sendiri, rasa jijiknya lebih besar, sehingga mereka bisa mencapai jhana untuk dirinya sendiri, untuk penamatan terhadap bagian tubuh diri mereka sendiri. However, the sub-commentary to Abhidhamma, Mula Tiga, Original Tiga, sub-commentary, says, if they can pay attention is coming part as a, the enemy part, they can attain up to excess concentration state. Namun di dalam subkomentar atau kitab subulasan atau mulatika itu disebutkan, apabila seseorang mengambil sesuatu yang berada di luar tubuhnya dan itu boleh mengambil milik tubuh itu, dan pencapaian mereka bisa sampai ke upacara samadhi atau tingkatan menjelang samadhi. Among three ways, Number one, usually we teach for them three parts of meditation. Taking one part or many parts or all parts of body, two parts of body. As meditation object. Usually we teach skeleton meditation. Taking it as a skeleton as meditation object. As well as internal skeleton as meditation object. Pada meditasi partikular manasikara ini, biasanya kita mengajarkan mereka satu bagian tubuh saja, atau beberapa bagian tubuh, atau seluruh bagian tubuh. Dan biasanya lagi, kita mengajarkan mereka untuk juga mengamati tulang tengkorak yang berada, tulang tengkorak milik orang lain. Nah, external skeleton. If they practice reverse meditation, particular manasikara, taking internal skeleton as meditation object, they gain a day up to first anastasis. Apabila para yogi diajarkan meditasi kejijikan terhadap bagian tubuh ini, kemudian objek mereka adalah internal skeleton atau tulang tengkorak diri sendiri, maka mereka bisa mencapai jhana pertama. They is the brightest reverse meditation particular manasikara taking internal skeleton as meditation object. They may attain up to excess concentration state if they gain practice as an inanimate skeleton or as a dead body skeleton. Jadi kalau misalnya dia mengambil, dia dalam mempraktikkan meditasi kejijikan terhadap jasmani ini, dia mengambil objek luar, tulang tengkorak orang lain, maka dia bisa mencapai upacara samadhi. Jadi dia mengambil objek yang inanimate objek, jadi objek yang tidak hidup gitu, jadi sesuatu yang benda mati yang berada di luar. Nah, itu bisa mencapai upacara samadhi. When we choose skeleton meditation, why do we teach skeleton meditation as a reverse meditation particular manasikara? The reason is we want to teach white chestnut. Mengapa kita mengajarkan meditasi kejijikan terhadap bagian tubuh, terutama meditasi dengan mengambil objek tulang tengkorak eksternal ini? Karena kita mau mengajarkan meditasi kasina putih. Why do we teach white kasina? Because in Kota Nigaya, Ekta Nibbada, there is one soka. Hoga is in the soka. White kasina can produce subtle and powerful deep concentration. White kasina is best kasina among four types of kala kasina. Four types of kala kasina are number one, Nila Kasina, Blue Black Kasina, Vilikathera Kala. Number two, Pija Kasina, Yellow Kasina. Number three, Lahija Kasina, Red Kasina. And number four, Odada Kasina, White Kasina. Among these four color Kasina, White Kasina is red Kasina. In this way, Oda teach and that Soka. Di dalam Anguttara Nikaya, Attaka Nipata, Sang Buddha mengatakan bahwa kasina suci mampu menghasilkan cahaya yang sangat terang, yang sangat kuat dan sangat dalam. Kasina putih merupakan kasina yang terbaik di antara empat kasina warna. Empat kasina warna itu adalah warna nila atau biru gelap, kemudian pita atau kasina kuning, kemudian lohita yaitu kasina merah, dan odata kasina putih. Jadi kasina putih merupakan kasina warna yang terbaik di antara empat kasina warna yaitu nila, pita, lohita, dan odata. Many many data who can break it such as for this white kasina. They also say white kasina is very good deep. In very good in deep concentration. White kasina is best among four color kasina. Banyak yogi atau meditator yang berhasil dalam meditasi kasina putih. Mereka juga memberikan komentar bahwa kasina putih merupakan objek kasina yang sangat baik, yang sangat dalam dan paling baik di antara kasina warna lainnya. If they are successful white kasina of the fourth kasina state, other than if they want to continue other different types of kasina, such as earth kasina, water kasina, fire kasina, wind kasina, nila, blue kasina, or blue black kasina, pita, yellow kasina, lohita, red kasina, and aloga light kasina, or agasa space kasina. It is also very easy. Apabila seseorang berhasil mencapai empat jana melalui kasina putih, maka apabila mereka mempraktikkan kasina yang lainnya, misalnya kasina tanah, kasina air, kasina api, kasina angin, dan kasina nila, misalnya kasina warna biru, warna kuning, warna merah, dan kasina aloka, kasina cahaya, kasina akasa atau ruang kosong, maka mereka mampu dengan cepat berhasil dalam objek-objek kasina tersebut. If they already again of the fourth jhana state, I'm practicing each kasina. If they want to continue four types of immaterial jhana, it is also possible. Four types of immaterial jhana, arupa jhana. Apabila seseorang sudah mencapai empat jhana, jhana keempat atau keempat jhana melalui masing-masing kasina, maka mereka akan mampu dengan mudah juga untuk mencapai empat arupa jhana. Four kinds of arupa jhana, immaterial jhana. Number one, agasa nitya irana jhana, the base of boundless space jhana. Number two, Vinyane Chayarana Jhana, the base of boundless consciousness jhana. Number three, Akechenyayarana Jhana, the base of boundless nothing, the base of nothingness jhana. Then number four, Nevasenyanasenyayarana Jhana, the base of neither perception nor no perception jhana. Keempat arupa jhana tersebut, yang pertama adalah adalah jana ruang angkasa atau ruang kosong yang tanpa batas. Kemudian jana berikut, jana yang kedua dari arupa jana adalah jana kesadaran tanpa batas. Kemudian yang jana ketiga dari arupa jana adalah jana kekosongan. Kemudian jana keempat dari arupa jana adalah jana tiada kesadaran maupun tiada tanpa kesadaran. I research many meditators who can practice successfully this eight jhana. Which jhana is best? This is higher and higher jhana are better than lower and lower jhana. For example, second jhana is better than third jhana. Third jhana is better than second jhana. But many meditators say, the weight of neither perception nor non-perception jhana, never seeing and nothing and yana jhana is weight among all abhinna. Saya sudah melakukan penelitian terhadap sejumlah yogi atau meditasi. Secara umum mereka menyatakan jhana yang lebih tinggi itu jauh lebih baik daripada jhana yang lebih rendah. Misalnya jhana 2 lebih baik dari jhana 1. Kemudian jhana 3 lebih baik dari jhana 2. Lantas jhana yang pencapaian yang terbaik adalah jhana yang disebut sebagai tanpa persepsi maupun tiada tanpa persepsi atau kesadaran. It is meeting their concentration for 1 hour, 2 hour, or 3 hours. Taking their meditation object. At the time, they feel jhana happiness for 1 hour, or 2 hours, or 3 hours. Is it good? Ada orang mencapai jhana selama 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Mereka mampu menikmati kebahagiaan di dalam jhana. Apakah ini bagus? Do you want to enjoy jhana happiness? Apakah kalian mau menikmati kebahagiaan jhana? It is possible. How is it? Let's try this very gently. Jadi itu sangat bagus dan berusahalah untuk berlatih dengan tekun. However, we teach this semangat jhana for realization of fullness of truth. Namun kita mengajarkan pencapaian jhana ini hanya untuk mewujudkan atau untuk merealisasi empat kebenaran Arya. We do not teach this method jhana for enjoying jhana happiness only. Kita mengajarkan pencapaian jhana ini bukan hanya untuk menikmati kebahagiaan di dalam jhana, tetapi kita ingin mencapai penembusan terhadap empat kebenaran Arya. Every jhana of this attainment produce certain powerful light. That light is called the light of wisdom. Sinyaloka. Setiap pencapaian tingkatan jhana ini akan menghasilkan cahaya yang sangat kuat. Cahaya ini disebut sebagai cahaya kebijaksanaan atau disebut sebagai panya loka, panya aloka, yaitu cahaya panya. Actually, when practicing jhana, there are in fact jhana 34 mineral formation. In second jhana, there are 32 mineral formation. In fact jhana, there are 31 mineral formation. In the same way, before jhana, in all immaterial jhana, there are also adiva mandala formations. Among these mandala formations, punya, wisdom, sagalati is the most powerful sagalati. Because of this reason, as a predominant pada, Buddha says this light produced by wisdom sagalati. But wisdom sagalati alone cannot produce this light. Together with associated mineral formations, all jhana concentration or all jhana wisdom sagalati produce this light. Pada saat kita mencapai jhana pertama, di dalam jhana tersebut akan ditemui 34 bentuk-bentuk batin. Kemudian pada jhana kedua, kita akan menemui 32 bentuk batin. Kemudian pada jhana ketiga, kita akan menemukan 31 bentuk batin. Kemudian jhana keempat, kita akan menemui 31 bentuk batin. Di antara bentuk-bentuk batin yang bisa ditemukan di dalam setiap jhana ini, faktor atau bentuk batin yang disebut sebagai tanya atau faktor batin tanya ini merupakan faktor yang paling kuat, paling menonjol, sehingga mampu menghasilkan cahaya yang sangat kuat. Then, with the assessment of that light of wisdom, if the meditator practices all projected meditation to do rahaka kamathana, it is very easy. Kemudian dengan cahaya kebijaksanaan ini, apabila seseorang berlatih catura raka kamasana atau empat meditasi pelindung, maka baginya akan sangat mudah sekali. What are four project meditation? Number one, you can see the right side. Number one, loving kindness meditation, wisdom meditation, or whole sublime abundance. Whole sublime abundance are number one, metta, loving kindness meditation. Number two, karuna, compassion meditation. Number three, mudita, sympathetic joy meditation. Number four, upekkha, equanimity meditation. Apa itu empat catura raka kamasana atau empat meditasi pelindung? Yang pertama adalah meditasi metta bhavana atau meditasi pengembangan cinta kasih, atau bisa juga melakukan meditasi brahma wihara, empat brahma wihara, yaitu yang pertama adalah meditasi metta, kemudian atau cinta kasih, mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia, kemudian meditasi karuna, mengharapkan semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan, kemudian meditasi mudita, simpati, memunculkan perasaan simpati, merasa turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain atau pihak lain, kemudian meditasi upekkha, yaitu meditasi keseimbangan batin. This four sublime abundances are under the loving kindness meditation we group together. This is number one, protective meditation. Number two, progressive meditation is evaluation of the Buddha's qualities, Buddha Nyuti meditation. Number three, progressive meditation is recollection of that Marana Sati meditation. Number four, progressive meditation is fullness meditation, Asubha Kavadana. Jadi yang pertama dari empat meditasi pelindung ini adalah yang pertama meditasi metta bhavana yang dikelompokkan bersama meditasi Brahma Wihara, empat Brahma Wihara. Kemudian meditasi empat pelindung yang kedua adalah Buddha Nusati atau perenungan terhadap kebajikan Buddha atau perenungan terhadap sifat-sifat Sang Buddha. Kemudian yang ketiga adalah Marana Nusati atau perenungan terhadap kematian. Yang keempat adalah Asupa Bhavana atau perenungan terhadap kejijikan terhadap jasmani ini. According to our Theravada tradition, before practicing Vipassana, you meditate should also practice these four types of protective meditation. Because they can, when practicing Vipassana, they can protect different dangers which will disturb to the meditator. Menurut tradisi Theravada, sebelum mempraktikkan latihan meditasi Vipassana, maka seseorang seyogianya pertama-tama berlatih empat meditasi pelindung ini dulu. Mengapa demikian? Karena dikatakan pada saat meditasi nantinya akan menghadapi berbagai rintangan. Oleh karena itu, dengan berlatih meditasi empat pelindung ini diharapkan nantinya bisa mengatasi berbagai rintangan yang muncul. There are some meditators who do practicing any metta meditation. They want to practice metta meditation. According to their own desire, we teach them how to practice metta loving kindness meditation. But usually they are not successful to attain metta jhana. What is the reason? Ada sejumlah meditator, mereka ingin berlatih metta bhavana sebelum berlatih samatha bhavana dulu atau meditasi samatha dulu. Ya, akhirnya saya mengajarkan meditasi metta kepada mereka. Tetapi mereka sulit untuk mencapai metta jhana atau metta jhana atau jhana metta. Mengapa demikian? What is the reason? The reason is they cannot concentrate well. Why? If they want to attain metta jhana, they must focus on via person who is centered, who has centered. For example, male meditator must focus on male person which is his dear one. Not dear at first, like father, brother, etc. Dear and respectable person. If female meditator wants to practice metta jhana, she must focus on the female dear one. While focusing on that image, she must think metta. May be free from anger, may be free from mental suffering, may be free from physical suffering, or may be well and happy. In this way, they must think metta. After sending these four formulas two or three rounds, then they must choose one formula. For example, may be free from mental suffering. While sitting with the focusing on that image, very soon, that image is here. Again, he must create this image. Then again, this image is here. Because of this reason, he cannot attain jhana very easily. The object frequently is here. Mengapa demikian? Sebagai contoh, pada saat kita melakukan meditasi metta, kita biasanya mengambil objek orang yang cukup dekat dengan kita, orang yang kita hormati, orang yang kita sayangi, tetapi bukan yang paling sayang, misalnya bukan kepada ayah atau ibu. Dan kita juga memilih orang yang memiliki jenis kelamin sama dengan kita. Misalnya sebagai seorang yogi kriya, dia memilih objek seorang pria juga. Sebagai seorang yogi wanita, dia memilih objek orang yang berjenis kelamin wanita juga. Nah, pada saat dia melakukan metta bhavana tersebut, dia mengirimkan pikiran yang penuh dengan cinta kasih kepada orang yang dia sayangi, orang yang dia hormati tersebut, dengan cara dengan merenungkan, semoga dia bebas dari bahaya, semoga dia bebas dari penderitaan mental, kemudian semoga dia bebas dari penderitaan fisik atau jasmani, semoga dia bahagia. Nah, pada saat dia membayangkan orang tersebut, kemudian dia merenungkan atau mengucapkan kata-kata ini, lantas bayangan tersebut akan hilang. Nah, dia membayangkan lagi, kemudian mengucapkan lagi, bayangannya hilang lagi. Demikian seterusnya. Oleh karena itu, dia sulit mencapai jhana. Jadi, objeknya mudah sekali hilang. However, if they already practice vajjatina abdu pochana or jengatina abdu ajayme, based on this jhana concentration, will be with the exception of the light of wisdom. If they focus that dear person, they can easily focus on that image, on that object. If they can concentrate well, within one city or two cities, they can attain up to Vidhasana. Contohnya, misalnya, apabila dia mengambil kasina putih sebagai objeknya, maka dia dengan, kalau dia sudah mencapai jhana, kemudian dibantu lagi dengan cahaya kebijaksanaan atau panya loka, maka dia akan, kalau dia melakukan meditasi metta bhavana, maka dia akan mampu mencapai metta jhana dengan cepat, dengan mudah. After teaching this whole project meditation, then we stop samatha meditation. Then we teach them again four elements meditation. Setelah melakukan empat meditasi pelindung ini, maka berakhirlah sudah latihan samatha. Dan selanjutnya kita akan mengajarkan dia meditasi vipassana. Dan itu adalah meditasi, kita kembali mengajarkan kepada mereka meditasi empat unsur, ya, four element meditation. This four element meditation practice here we put under the number three unification. Take it with you, the unification of you. What is take it with you, the unification of you? The knowledge of analyzing mentality and materiality. Nama rupa pariccheda jnana. This is called unification of you. Take it with you. Jadi setelah menyelesaikan empat meditasi pelindung ini, tahap selanjutnya adalah pemurnian pandangan atau Vidhi Visuddhi. Apa itu Vidhi Visuddhi atau pemurnian pandangan? Kita mengajarkan mereka nama rupa pariccheda jnana. pencapaian nama rupa pariceda nyana atau pengetahuan terhadap pemilahan fenomena mental dan fenomena materi. If you want to discern argument materiality and argument mentality, while discerning argument materiality, you must practice four element meditation. What is correct? Argument materiality. Jadi pada saat rupa kemacana. Pada saat kalian ingin melakukan ingin okay. Under the daily wisdom purification of you, you must try to discern argument materiality as well as argument mentality. One discerning argument materiality, you must practice four element meditation. What is the reason? Pada saat kalian berlatih diksi wisudi atau pemurnian pandangan, maka kalian perlu berlatih untuk mengamati pengamatan terhadap fenomena materi dan fenomena mental yang paling dalam, paling hakiki. Pada saat kalian berusaha untuk mengamati fenomena materi yang paling hakiki, kalian perlu berlatih pengamatan terhadap empat unsur. Mengapa demikian? Tidak berbawa rupa kemacanan kecenggah Sikheva manasi gara vasenawa Vighara manasi gara vasenawa Chaduk dhatu vavathana Sikheshi. This is mentioned in the commentary of Mahasri Gana Sutta. What is the meaning? While Buddha is founding Rupa Gamatana, this one is materiality, meditation, he always teaches four elements meditation in brief way or four elements meditation in a wider way. Pada saat di dalam buku komentar terhadap Mahasatipatthana Sutta, Sambuddha mengajarkan bahwa dalam melakukan rupa kammasana atau meditasi terhadap fenomena materi, seseorang seyogianya senantiasa mencoba untuk mengamati empat unsur, baik secara singkat maupun secara lebih detail atau lebih luas. Who elements meditation in a brief way is taught in the Mahasatipatthana Sutta. Buddha teaches four elements meditation in a brief way in Mahasatipatthana Sutta. Again, the Buddha also teaches four elements meditation in a wider way in Maharahula Vada Sutta, Jatinya Vibhava Sutta, Dhaju Vibhinga Sutta and Dhaju Vibhinga of Ubhidhamma. Di dalam meditasi empat unsur secara ringkas diajarkan oleh Sambuddha di dalam Mahasatipatthana Sutta. Sedangkan meditasi empat unsur yang secara rinci itu diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Maharahulowada Sutta, di dalam Datu Wibangga Sutta, kemudian juga diajarkan di dalam Datu Wibangga dari Abhidhamma. In the same way, Venerable Sariputta also, he said, the coordinate meditation in a wider way in Mahahati Adhokama Sutta of Vishima Nikaya. Mahahati Adhokama Sutta. Demikian pula, Yang Mulia Sariputta juga mengajarkan meditasi empat unsur secara versi rinci di dalam Mahahakti Adhokama Sutta. Okay. So if you want to understand the materiality on the two practice, you must practice four elements meditation. This is the instruction of our Buddha. Oleh karena itu, apabila kalian ingin mempraktekkan meditasi terhadap fenomena materi yang paling hakiki, maka kalian harus berlatih meditasi empat unsur, karena itulah sabda Sang Buddha. However, you want to understand the materiality, but you do not practice holiness meditative system meditation, then can you understand the materiality? Namun apabila kalian ingin berlatih meditasi terhadap fenomena materi yang paling hakiki, tetapi kalian tidak berlatih meditasi empat unsur secara sistematis, maka apakah kalian bisa mengamati fenomena materi secara baik? If you practice four elements meditation system meditation according to Buddha's instruction, one day when your concentration is enough, you can see your whole body becomes transparent body like ice block. Again, after that, if you can listen to first element in that transparent body, according to the Buddha's instruction in Maharahulowada Sutta, etc., then you can see subatomic small body gas called kalapa. Again, if you continue to do this and pour any meat kalapa, it is also possible. Apabila kalian mampu untuk mempraktekkan meditasi empat unsur secara sistematis sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha, sehingga bisa mencapai konsentrasi yang dalam, maka kalian nantinya mampu untuk melihat badan kalian transparan. Ya, mampu melihat badan kalian transparan, dan itu seperti sebuah balok es. Dan apabila kalian mampu untuk melihat unsur akasa atau unsur ruang, unsur akasa di dalam badan yang transparan ini sebagaimana yang diajarkan di dalam Maharahulowada Sutta, maka kalian nantinya akan mampu melihat partikel-partikel kecil dari badan kalian yang bersifat subatomik, yang kecilnya seperti sebuah atom yang disebut sebagai kalapa. However, if you do not practice holiness meditation, systematically according to Buddha's instruction, then you cannot see this kalapa. At the time, some meditators, they say, it is the domain of Buddha to see kalapa. It is not the domain of the disciples. Why? They do not practice four elements meditation system meditation. Namun apabila kalian tidak mempraktikkan empat unsur secara sistematis sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha, maka kalian tidak akan mampu untuk melihat kalapa. Dan ada sejumlah orang mengatakan bahwa untuk melihat kalapa ini itu adalah kemampuan atau jangkauan dari seorang Buddha, bukan jangkauan atau kemampuan dari seorang sawaka atau seorang siswa Buddha. Jadi hanya Buddha yang bisa mencapai itu. Kalau umat biasa, orang lain yang bukan Buddha tidak mampu untuk melakukannya. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tidak berlatih meditasi empat unsur dan tidak mampu melihat kalapa. In this case, there are four stages. Number one is discerning materiality. Number two is discerning mentality. Number three is discerning both mentality and materiality. Discerning materiality is rupa parigraha. Discerning mentality is arupa parigraha. Discerning both mentality and materiality is rupa parigraha. Rupa parigraha is also called the knowledge of analyzing mentality and materiality. Nama rupa parigraha jnana. Then number four is defining mentality and materiality. Nama rupa vavasana. All together there are four stages. Dalam hal ini ada empat tahap atau empat tingkatan latihannya. Jadi yang pertama adalah rupa parigraha, yaitu kemampuan untuk memilah fenomena materi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk memilah fenomena batin atau fenomena mental yang disebut sebagai arupa parigraha. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah rupa parigraha. Jadi itu adalah kemampuan untuk memilah fenomena batin dan fenomena materi. Kemudian tahap yang keempat yang disebut sebagai nama rupa vavasana atau kemampuan untuk mendefinisikan fenomena mental dan fenomena materi. Rupa parigraha ini seringkali juga disebut sebagai nama rupa parigraha. If you practice pretty diligent, you will understand these four stages. Another one is number four purification. It's purification by overcoming the shekha vijrana vishati. The knowledge of discerning cause and condition, picture, prigha, jnana. This is especially discerning invading origination. Each again, noble truth. In number two of the origin of suffering. Number four, number one, discerning materiality. Number two, discerning mentality. Number three, discerning both mentality and materiality. Number four, defining mentality and materiality. These four stages are discerning in number two of suffering, dukkha, citta. Discerning dependent origination is the discerning the lower two of the origin of suffering, samudaya, citta. Tahap selanjutnya adalah tahap yang disebut sebagai pemilihan terhadap kemampuan memilah asal usul yang saling bergantungan atau biasanya disebut sebagai paticca samuppada. Tahap ini merupakan tahap pemahaman terhadap kebenaran yang kedua, yaitu samudaya pacca. Pada tahap pemilahan terhadap fenomena materi atau rupa parigraha dan pemilahan terhadap fenomena mental, fenomena batin, arupa parigraha, kemudian yang ketiga pemilahan terhadap fenomena materi dan fenomena batin, yang keempat kemudian pendefinisian kemampuan untuk mendefinisikan fenomena materi dan mental, itu keempat-empatnya merupakan praktek untuk pemahaman terhadap penderitaan atau dukkha satya. Di empat itu merupakan dukkha satya. Kemudian yang berikut waktu paticca samuppada barulah masuk ke pemahaman terhadap kebenaran yang kedua yaitu samudaya satya. These two types of purification. Number three, purification of you, taking wisdom. And number four, purification by overcoming the pressure and the wisdom. These two types of purification are also called yaga prenya. Yaga prenya is full understanding as you know. The direct meaning is knowing the object of vipassana only. Tahap yang ketiga yaitu disiwisudi, pemurnian terhadap pandangan, dan tahap yang keempat yaitu kangkha witarana wisudi atau pemurnian terhadap hal mengatasi keragu-raguan, disebut keduanya disebut juga sebagai nyata parinya, yaitu pemahaman sembuh terhadap apa yang diketahui. Dan dalam hal ini adalah pemahaman, penglihatan terhadap objek vipassana. In brief, this argument materiality, argument mentality, is their causes are the object of vipassana. The object of vipassana is called the full understanding. The object of vipassana is called nyata prenya. Jadi dalam hal ini secara singkat bisa dikatakan yang perlu dicapai adalah kemampuan untuk melihat atau memahami fenomena materi dan fenomena mental dan juga proses fenomena materi dan fenomena mental. Semuanya ini disebut sebagai objek vipassana. Jadi kita perlu memiliki pemahaman terhadap objek vipassana seperti ini. Why they say argument materiality, argument mentality, and they are correct. The commentaries and sub-commentaries also suggest to Jason by way of characteristic, sign, manifestation, and rhythmic cause. While Jason is ultimate materiality, ultimate mentality, and their concept, the commentary and sub-commentary also suggest to try to Jason by way of characteristic function, characteristic lakana, function, kaisa, manifestation, kishu bhajana, and progeny god, bhajana. Pada saat kita berlatih untuk mampu melihat fenomena materi dan fenomena mental, menurut buku komentar dan buku subkomentar, dikatakan kita perlu juga untuk melihat sifat atau ciri atau lakana dari fenomena materi dan mental tersebut. Kita juga perlu untuk melihat fungsi, manifestasi, dan sebab terdekat dari fenomena materi dan fenomena mental tersebut. Jadi kita perlu melihat empat hal dari masing-masing fenomena materi dan fenomena mental tersebut. Empat hal ini saya ulangi, yang pertama adalah ciri atau lakana, yang kedua adalah fungsi, yang ketiga adalah manifestasi, yang keempat adalah sebab terdekat. Now you are not yet practicing vipassana. You are collecting the requisite to practice vipassana only. Saat ini kalian belum berlatih vipassana. Pada saat ini kalian masih mengumpulkan bekal untuk berlatih vipassana. Now please consider carefully. If the meditator, he does not understand arguing materiality. He does not understand arguing materiality by his own direct knowledge. Again, he also do not understand dependent origination. If he go into a meditation hall, as well as he sits, is it possible to practice vipassana? Without understanding ultimate materiality, without understanding ultimate materiality by direct knowledge, and without understanding dependent origination, is it possible to practice vipassana? Sekarang coba renungkan dalam-dalam. Kalau misalnya kalian belum mampu untuk melihat fenomena materi, fenomena mental dengan pengetahuan langsung atau dengan pengalaman langsung, kemudian kalian belum mampu untuk melihat atau memiliki pemahaman terhadap paticca samuppada dari pengalaman langsung, lantas kalian masuk ke dalam dhammasala melakukan meditasi vipassana. Apakah mungkin untuk melakukan itu? Now there are only four types of qualification. This I only repeat again. You should try to see number one, purification of body. Number two, purification of mind, seja visuti. Number three, purification of view, seja visuti. Number four, purification by overcoming the sinha udana visuti. Only now you are finished. Finished means fine. Madok. Four types of purification only. So you must continue to practice another purification. Another purification are combined together called vipassana insight meditation. Jadi sekarang kita sudah selesai membahas empat pemurnian. Yang pertama adalah sila wisudi atau pemurnian sila. Yang kedua adalah citta wisudi atau pemurnian batin. Kemudian yang ketiga adalah dhiti wisudi atau pemurnian pandangan. Yang keempat adalah kangha witarana wisudi, pemurnian dengan cara mengatasi keraguan-raguan. Nah, inilah yang kita sudah membahas pada hari ini. Dan nanti masih ada lagi tiga wisudi lainnya, yaitu tiga wisudi lainnya. Ketiga wisudi ini merupakan meditasi vipassana. Now, I want to express 16 insight knowledge, 16 vipassana, 16 knowledge. Vipassana knowledge. So please try to see in a set. Usually, the knowledge of analyzing mentality and materiality is number of public Chaitanyana, and the knowledge of discerning cause and condition is Chaitanyana. These two knowledges are not included in vipassana, but for easy understanding, they are also put under the subject of vipassana. This is 1, 2. Then number three, please try to see about. This is real vipassana state. The knowledge of comprehension, samasana jnana. Indra vipassana, runa vipassana. All this will practice. We must try to see argument materiality, for example. Then, this argument materiality at the time they will see as soon as they have their pathway very, very quickly. At the time they must contemplate them as nature. They are always oppressed by rising and passing away. At the time they must contemplate as dukkha, suffering. Then they should try to see there is no permanent entity, permanent substance in them, so they are another, not that. Such type of contemplation is called the knowledge of comprehension, samasnatana. Sekarang mari kita melihat, meninjau 16 vipassana nyana atau pengetahuan vipassana. Silakan melihat yang bagian tengah, di bagian apa, di sini sudi sama kangka witarana wisudi. Kalian melihat yang pertama itu nama rupa pariceda nyana atau pengetahuan tentang kemampuan untuk menganalisis fenomena materi dan fenomena mental. Kemudian yang kedua adalah paccaya parigraha nyana, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan sebab dan akibat atau sebab dan kondisi yang menimbulkannya. Nah, sesungguhnya yang tingkat yang pertama yaitu nama rupa paricchedha nyana dan yang kedua paccaya parigraha nyana ini sesungguhnya belum termasuk dalam vipassana nyana. Tetapi memang umumnya kedua ini dimasukkan juga. Lantas yang ketiga adalah samasana nyana, yaitu pengetahuan yang memiliki pengetahuan pemahaman penuh, atau biasanya disebut juga sebagai taruna vipassana atau vipassana yang masih apa bertahap awal. Dalam pengetahuan ini, kalian harus mampu untuk melihat timbul tenggelamnya fenomena materi dan fenomena mental dalam waktu yang sangat singkat. Jadi dalam hal ini, kalian melihat timbul tenggelamnya berbagai fenomena ini, sehingga kalian memiliki pemahaman terhadap anicca. Lantas kalian ketika melihat sifat anicca atau tidak kekal ini, kalian merasa tertekan, merasa tidak puas terhadap hal demikian. Lantas timbullah pemahaman terhadap dukkha. Kemudian karena kalian tidak melihat adanya suatu substansi yang permanen ada di dalam berbagai fenomena tersebut, sehingga tampaknya berupa anicca dan dukkha, lantas kalian akan memiliki pemahaman terhadap anatta. In this case, the object is argument materiality, argument mentality, and their causes. These are first argument materiality, argument mentality, and their causes. As well as future argument materiality, argument mentality, and their causes. In the same way, present argument materiality, argument mentality, and their causes, both internally and externally. Jadi dalam hal ini objeknya adalah fenomena mental dan fenomena materi dan juga termasuk prosesnya. Dalam hal ini bukan hanya apa yang terjadi sekarang saja, fenomena materi, fenomena mental dan prosesnya bukan hanya yang terjadi saat ini, tetapi juga yang lampau. Kalian juga harus mampu melihatnya, maupun yang akan datang, baik yang bersifat internal, apa yang terjadi pada diri kalian, di dalam diri kalian, maupun yang bersifat eksternal, maupun yang berada di luar diri kalian. One contemplation in this way For beginners, sometimes they may see clearly rising in passing away of those formations. However, sometimes they may do not see clearly rising and passing away of every mentality, materiality, and higher causes. If they do not see clearly, that stage is called the knowledge of comprehension, samasnagana. However, if they see very, very clearly, moment by moment, in every mentality and materiality, both past, internally and externally, past, present, and future, this knowledge is called the knowledge of rising and passing away, Udiyasyajnana. Pada saat seseorang mencapai samasana jnana atau pengetahuan yang memiliki pemahaman penuh, maka ada sejumlah orang hanya melihat proses timbul tenggelamnya fenomena materi, fenomena mental, dan prosesnya itu secara tidak begitu jelas. Tetapi ada juga yang bisa melihat dengan jelas. Nah, apabila seseorang tidak mampu untuk melihat fenomena timbul tenggelamnya, mampu melihat fenomena timbul tenggelamnya fenomena materi dan fenomena mental dan prosesnya secara secara jelas dari saat ke saat, jadi setiap saat, kemudian baik secara internal maupun secara eksternal, baik yang lampau sekarang maupun yang akan datang, maka kita menyebut orang tersebut telah mencapai udaya baya nyana, yaitu pengetahuan atas timbul, muncul dan lenyap, pengetahuan yang matang terhadap kemunculan dan kelenyapan. In this case of the knowledge of rising and passing away, usually there are three types of impermanence, In terms of impermanence, after dying, the light of wisdom is very strong and powerful, very bright. After dying, in meditation state, I may attain part in spiritual knowledge. This light of wisdom may be produced by my part knowledge, etc. In this way, he may think. Pada saat mencapai udaya baya nyana tersebut, seorang meditator atau seorang yogi akan menemui empat upakilesa atau empat pencemar batin. Dan yang pertama adalah dia akan melihat cahaya yang sangat terang. Cahaya tersebut merupakan cahaya kebijaksanaan. Other day, if he thinks in this way, this is called one type of impermanence, upakilesa. But if he does not think, this is not impermanence. How other day he should practice? Other day, you meditate, there's some four elements in that life. If other than the light of wisdom is very general, very subtle, when concentration is very deep, the wisdom faculty, especially vipassana, is also very sharp. Other than in meditative condition, in fact, like four elements. While discerning four elements in that light, he can see light is nothing but a group of subatomic small body gas called kalabas om. Very subtle, very gentle kalabas om. Again, if he analyze those kalabas, and each kalabas there are a types of materiality such as earth element, water element, fire element, wind element, kala oda preva is nutritive asset. Then he must contemplate this materiality as Veka Dukha Nata. Other than he can overcome this doubt. Excuse me, sir. What just he not see? Not even one. In the light, he must find sensation for elements. Dengan pada saat dia menemui empat upakilesa cahaya yang terang ini, yaitu cahaya kebijaksanaan ini, dia seyogianya melihat atau merenungkan empat unsur dengan cahaya yang terang tersebut. Apabila dia dengan konsentrasi yang kuat dengan cahaya yang terang tersebut, dia melihat dengan konsentrasi yang kuat ini, dia melihat ke dalam cahaya tersebut, dia akan menemukan bahwa sesungguhnya cahaya tersebut merupakan suatu kelompok kalapa saja. Jadi kemudian jadi empat cahaya-cahaya itu merupakan kalapa yang sangat halus, yang sangat kecil ukurannya. Kemudian dia juga teoginya mengamati empat fenomena materi lainnya. Kemudian melihat tiga sifatnya, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. There is also a right, strong, powerful, deity, right, sukha, happiness, pacific, tranquility, jnana, vipassana, very sharp vipassana effect, etc. At that time, although he may think, I may agree, but he may put the knowledge, etc. Such type of thinking is called impertinence. But if you do not think too much problem, this is not fair. And then that if you think how he should practice. This strong, powerful joy, happiness, tranquility, sharp, wisdom, etc. also arise together with his inside knowledge. And then there may be a default legal formation. What are the default? Please try this strategy fully understand. This strategy for mental formation he must contemplate as anicca dukkha anatta. Other than he can overcome his thought. Jadi pada saat muncul cahaya yang terang tersebut, biasanya dia akan berpikir bahwa dia sudah mencapai kesucian. Nah, untuk mengatasi kesalahpahaman terhadap pandangan demikian, dia seyogianya merenungkan empat unsur melalui cahaya tersebut. Nah, lantas kemudian selanjutnya dia juga akan merasakan piti atau kegiuran, suka, kebahagiaan, pasadi, keheningan yang dalam, kemudian juga vipassana jnana yang tajam atau kebijaksanaan yang tajam. Pada saat dia mencapai keempat hal tersebut, yaitu piti, sukha, pasadi, dan kebijaksanaan yang tajam, maka dia, orang tersebut, agak kali berpikir dia juga sudah mencapai kesucian. Nah, untuk mengatasi kesalahpahaman terhadap hal-hal demikian, maka dia seyogianya merenungkan 434 bentuk-bentuk mental, kemudian melihat sifat anicca, sifat dukkha, dan sifat anatta dari mereka. Dan bagaimana caranya, kalian nanti akan praktek sendiri. Then there may arise also attachment to his vipassana effect. That attachment is real embodiment. Others are not real embodiment. If they think, I may attain but improve the knowledge, such as what they get is only embodiment. So they are the attachment rights teacher also contemplate that attachment as nika, dukkha, and anatta. In this way, if he can contemplate this embodiment, this type of embodiment, as nika, dukkha, and anatta, then he can overcome this doubt. Doubt means whether I may attain but in truth and knowledge. Then, such type of overcoming doubt is called purification, number 5, purification by knowledge and vision of what is and what is not what. Mega, mega, nyana, that's not the subject. Kemudian, jadi nanti dia juga akan melekat terhadap wipasananya dan dia seyogianya merenungkan anicca, dukkha, anatta terhadap apa yang dihadapinya dan dengan demikian dia akan mampu mengatasi berbagai upakilesa yang dihadapinya. Apabila dia mampu mengatasi upakilesa ke-10 upakilesa tersebut, maka dikatakan dia sudah mencapai magga magga nyana dasana wisudi, yaitu pemurnian terhadap apakah dia pemurnian terhadap pandangan, apakah sudah mencapai magga atau bukan magga. This udiyabhya nyana, the knowledge of rising and passing, which is divided into parts. So here you can see 4A, 4B. 4A at this stage, he is just overcoming the knowledge, purification by knowledge and vision of what is and what is not what. If he overcomes and then if he continues to practice rising and passing away of those formations, and contemplate them as nature to God, slowly, his udiyabhya jnana will become mature. That mature udiyabhya jnana knowledge is fixed here public. Mature knowledge of rising and passing away udiyabhya jnana. Why we divide? Tinda charuna. Charuna vipassana is called full understanding as investigation. Sirana Vrinya. What is the meaning of Sirana Vrinya? Sirana Vrinya is investigating nature, embalming nature, dukkha, suffering nature, and another non-self nature. Such type of investigation is called full understanding as investigation. Pada saat dia sudah mencapai tingkat pemurnian pandangan terhadap apakah dia sudah mencapai magga atau belum mencapai magga, maka dikatakan dia baru mencapai apa yang disebut sebagai taruna udaya bayangana yang masih dalam tahap awal. Kemudian tahap udaya bayangana yang masih dalam tahap awal itu disebut sebagai juga sebagai tirana parinya atau penyelidikan sebagai pemahaman penuh. Dalam hal ini dia mampu untuk melihat tiga lakana atau anicca, dukkha, dan anatta. Kemudian tahap berikutnya yaitu udaya baya nyana yang matang. The energy Veda is in the rising and passing way of those formations very, very clearly. Then he must try to emphasize only very faint way or dissolution. He should not try to see rising state. Slowly, he will see only the solution of present away. At the dying, different stages of vipassana in fact may arise within one second, or within few minutes, or within few seconds. They are Yogeti number five, the knowledge of dissolution and Jnana. Number six, the knowledge of appearance as Kara. Number seven, the knowledge of Deja Adinoa. Number eight, the knowledge of discontentment, Nibbana Jnana. Number nine, the knowledge of Desire of Deliverance, Mokshita Sanyasana. Number 10, the knowledge of Reflection, Patisankhanyana. Number 11, the knowledge of Equanimity towards Formation, Sankharubhaka Jnana. And number 12, the knowledge of Conformity, Anumama Jnana. This jnana especially up to the knowledge of Equanimity towards Formation, right? Within one sitting or within few minutes or within few seconds. Among those knowledges, Buddha emphasized usually the knowledge of this sentiment may be the jnana. This sentiment is very important. It is opposite to attachment. If you have this sentiment, no attachment, then you will liberate from your disentanglement very quickly. Jadi pada tahap udaya banyak jnana yang matang, kalian mampu melihat kemunculan dan kelenyapan dari mental formation atau bentuk-bentuk passing secara jelas. Nah, lantas kalau kalian melanjutkan dengan hanya mengamati kelenyapan dari bentuk-bentuk batin, maka lama-kelamaan, apakah itu dalam satu hari atau dalam beberapa menit atau dalam beberapa detik, kalian akan mencapai tahap jnana yang berikutnya. Misalnya, yang berikut adalah bangga jnana atau pengetahuan tentang kehancuran, kemusnahan. Kemudian baya jnana, pengetahuan terhadap rasa ancaman. Kemudian abhinava jnana, yaitu pengetahuan atas bahaya. Kemudian nibbida jnana atau pengetahuan tentang pengetahuan kejenuhan. Kemudian yang berikut makmintitu kamiyata jnana atau pengetahuan keinginan untuk mencapai pembebasan. Kemudian pasti sangka jnana, yaitu pengetahuan perenungan. Kemudian sangka rupeka jnana atau pengetahuan tentang pengetahuan keseimbangan batin terhadap bentuk-bentuk batin. Kemudian juga yang terakhir yaitu anuloma jnana atau pengetahuan yang bersifat konformitas. Dan dari 5 sampai 12 jnana ini, seseorang bisa saja mencapainya dalam 1 hari atau bisa juga mencapainya dalam beberapa detik atau dalam beberapa menit sekaligus. Dan di antara jnana-jnana ini, yang paling penting adalah nibbida jnana atau pengetahuan kejenuhan. Karena dengan adanya kejenuhan ini, maka terkikislah kemelekatan kalian. In this case, after the knowledge, number 4B, after the 12th knowledge of conformity, is called purification by knowledge and vision of wish. But the Buddha jnana does not result. Why? From the knowledge of dissolution up to the knowledge of conformity, all knowledge is only dissolution of formation, not resistance. Sadhagai Vibhasada Insight Began Vishuva. Because of this reason, in many Veda does not see any kalapa. Only argument, materiality and mentality. You are argument, materiality and mentality. Only dissolution of both materiality and mentality only. You did not see any kalapa, any solid. However, in the knowledge of rising and passing with Uriyabhya Nanasi, there are many, he still see many kalapa. But in our body, there are uncountable millions and millions of kalapa. In meditation, they are all materiality and mentality in every kalapa. If he did some partially only. In Ishtanyava, there are a lot of kalapa. Within this compound, how many kalapas in this art? In meditation, they are only partially. Partially, they hit one similarity. One walking, you use walking stick. One using walking stick, he stop up, he kick, or top, he stop up walking stick, touch on the ground. Touching point is not touching, but which is many. Touching point is only few quantity, touching point with walking stick stop. Stick up walking stop, touch on the ground is only small quantity. Not touching point is many. In the same way, the disciple in this only few quantity of Nama Rupa beings. In Ishtanyava, there are many beings. Every being has many, many, a lot of mentalities. In Vajivyatya, not this of only Buddha can do. So because of this reason, at that time, sometimes he may see you are materiality, mentality. Sometimes, speaking of this time, you are mentality and materiality. Is that using like walking stick? But in this case, he cannot see any kalapa. He can see you are, or you are materiality and mentality only. Because of this reason, this Jnana state is called purification by knowledge and vision of wish. Jnana does not wish. Okay, sorry. Jadi dari apa Jnana yang nomor 4B sampai nomor 12, yaitu Anuloma Jnana, itu disebut sebagai Patipada Jnana Dasana Visuddhi atau pengetahuan atas pengetahuan yang matang atas timbul tenggelamnya berbagai fenomena sampai pengetahuan tentang kompor misal. Apabila dalam hal ini, apabila pada tahap ini ada sejumlah orang, mereka hanya mampu untuk melihat fenomena materi dan fenomena mental hanya sebagian saja. Oleh karena itu, mereka ibaratnya itu sebuah penglihatan mereka ibaratnya sebuah tongkat yang kita kalau tongkatnya itu menyentuh lantai, hanya beberapa titik saja yang bisa tersentuh, sedangkan yang lainnya tidak tersentuh. Nah, kalau misalnya penglihatan kita belum sepenuhnya, maka itu seperti tongkat yang hanya menyentuh beberapa titik saja dari lantai, dan kita hanya melihat beberapa bagian saja dari faktor-faktor atau hal-hal yang menjadi apa bagian dari suatu makhluk hidup. Nah, tetapi kalau misalnya seseorang sudah mampu untuk melihat secara jelas dari apa masing-masing berbagai apa fenomena materi dan mental tersebut, maka dikatakan dia sudah mencapai jnana dasana visuddhi, yaitu apa pemurnian terhadap pandangan dan pengetahuan. Usually many meditators say is Sikharupaka Jnana, six. He pervades equanimity knowledge, six. For many hours or for few days. When they are Sikharupaka, the pervades equanimity knowledge becomes mature. At that day, at the end of this insight knowledge, very soon, but in total knowledge will arise. At that day, he number 12, the knowledge of conformity, niloma jhana. Number 30, the knowledge of change of lineage, kudrabhu jhana. Number 40, deeper knowledge. And number 50, the total knowledge arrives successfully, very quickly. Taking Nibbana as object. At that day, the knowledge of change of lineage also sees Nibbana first. But that knowledge cannot destroy any defilement. Number 40, deeper knowledge sees Nibbana as object, but as well as destroys the defilement. His crucial knowledge also realizes Nibbana as object. It makes the defilements more come. Cannot destroy, but which has destroyed by part knowledge. Past knowledge can destroy the time. But the future is not. Crucial knowledge has made more cool. More cool. No one told me the final is which has already defined by part knowledge. Kemudian, pada tahap selanjutnya akan mencapai Gotrabhu Jnana atau pengetahuan perubahan perubahan sifat, kemudian juga Magga Jnana atau pengetahuan jalan, dan berikut Phalanyana atau pengetahuan hasil atau buah, kemudian Paccawekkhananyana pengetahuan perenungan. Pada saat dia mencapai Gotrabhu Jnana, walaupun dia bisa walaupun objeknya itu adalah Nibbana, tetapi dia tidak bisa menghancurkan kilesa atau kotoran batin. Pada saat dia mencapai Magga Jnana, dia sama juga objeknya itu adalah Nibbana, tetapi dia mampu untuk menghancurkan kilesa. Kemudian pada saat Phalanyana, dia orangnya menjadi lebih pengetahuannya lebih mantap, lebih dingin. Dia dikatakan lebih cool. Deeper and truth in knowledge is called purification by knowledge and vision. These two types of knowledge are Subrahmanya Lokottara. The remaining knowledge are called mundane knowledge, Lokiya Jnana. Magga Jnana dan Phalanyana ini yang disebut sebagai Jnana Dasana Visuddhi atau pemurnian pandangan dan pengetahuan. Dan Maka nyana dan thala nyana ini disebut sebagai lokutara nyana. Sedangkan nyana-nyana lainnya disebut sebagai lokiya nyana atau nyana duniawi. Jadi yang lokutara nyana, maga nyana dan thala nyana itu dimasukkan sebagai pengetahuan di atas duniawi. Di atas duniawi. Number 60 is the knowledge of the view Vidyavagana jnana. That Vidyavagana reviews the defilements which have had Christ, the defilements which have not yet had Christ. Then, it also reviews the past knowledge, Bhutta knowledge, and Nibbana. Pengetahuan yang berikut, Paccawekana Jnana, pada tahap yaitu pengetahuan perenungan, pada tahap ini dia mampu untuk melihat kilesa atau kotoran batin yang sudah dihancurkannya. Dia mampu melihat kilesa atau kotoran yang belum dihancurkan. Kemudian dia juga mampu untuk melihat maga nyana atau pengetahuan tentang jalan, juga pengetahuan tentang hasil atau buah. Finally, number 5, the knowledge of the solution of maga nyana. Upgrade, number 60, the knowledge of the union. These different stages of knowledge are what? Who can understand it as abandonment? Pahala Prina. Dari pengetahuan yang nomor 5, yaitu Bangga Nyana, sampai pengetahuan nomor 16, Paccawekana Nyana, itu disebut sebagai Pahala Prina, atau pemahaman penuh sebagai penanggalan atau pelepasan. Why are they called full understanding as abandoning? The reason is there are two types of abandoning. There are different stages of vipassana, from the knowledge of dissolution up to the knowledge of change of lineage. These are different stages of vipassana insight. That vipassana insight fully understands the impermanent suffering and non-self nature of those formations and seeing the solution, as well as that time is the final man temporary. Dari tahap Bangga Nyana sampai tahap Gotrabi Nyana itu seseorang hanya melihat kelenyapan dari bentuk-bentuk batin dan pada tahap itu dia juga belum sepenuhnya menghancurkan kilesa. Okay, number 40, what knowledge, and number 50, the future knowledge. These two knowledge are fully understand Nibbana object or realize Nibbana object, as well as that find the definiteness completely without reminder. Pada tahap Magga Nyana dan Thala Nyana, maka seseorang akan memahami secara betul Nibbana. Kemudian dia juga tidak mampu untuk menghancurkan secara penuh kilesa-kilesa tanpa sisa. Therefore, these different stages of knowledge are called full understanding, expanding, pahana, prinya. Oleh karena itu, berbagai tahap ini disebut sebagai pahana parinya atau pemahaman penuh sebagai penanggalan. You will stop our demand of prinya. If you want to ask any question, you can ask. No. Kita akan mengakhiri dhamma desana pada hari ini. Apabila kalian mempunyai pertanyaan, silakan mengajukan.